Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarana bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'allam, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yawmaz zihham wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Amma ba'd, janabal kurama, masyayikhuna al-a'izza, wa ulama'ana al-ajilla, ingkang minulya, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan lan engkang dipun sepuhaken. Engkang kula takzimi, engkang tansah winantu ing pahormatan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati Bapak Camat beserta seluruh jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan anggota yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat, ingkang minulya pengurus pengajian rutin malam Ahad paing, tapi niki pas mboten malam Ahad paing, biasane pun malam Ahad paing nggih, lan niki kok mboten malam Ahad paing. Oh, menyesuaikan jadwale kiyaine. Saben malam Ahad paing sing rawuh nggih kados ngaten kathahe. Pret. Iki toko semene akeh rak mergo sing ngajian War Zahid to. Ingkang kula hormati kanca-kanca panitia, kanca-kanca remaja yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang sangat kula tersenani, kula dongaaken, sedaya ingkang nderekaken ngaji dalu menika tansah pinaringan rahmat, hidayah, ma'unah, maghfirah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Sesuai dengan acara dalu menika ngaji rutin sekaligus halal bil halal, langkung rumiyin dalem ngaturaken untayan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulina wal ghanimin, kullu 'amin wa antum bi khairin. Amin Allahumma amin. Setelah satu bulan kita sama-sama menjalani tarbiyah, pendidikan dan pelatihan dalam madrasah Ramadan, bulan yang secara harfiah bermakna pembakaran dosa. Ngobong dosa-dosane kula panjenengan yen dawuh Kanjeng Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa-dosa kula panjenengan di ngapura Gusti Allah, kobong nganti telas. Diambil dari kata romdo yang berarti panas yang membara, panas yang membakar, dijadikan nama bulan Ramadan, membakar dosa, ngobong dosa. Mila para sepuh ingkang sami winasis, biasane riyen menjelang bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan itu rame-rame bikin obor. Tapi bukan obor rakyat. Ini obor yang dalam bahasa Inggrisnya disebut the oncor. Oncor napa colok cara mriki? Oncor biasanya dibuat dari gombal mukio yang dimbel-mbel terus disujeni, dicelupkan ke lengo gas, terus dincep-ncepkan ten gawange omah. Mangke menjelang maghrib disumet. Niki lek tiyang sepuh sian ditangleti putrane mboten saged jawab, leh jawab diawur, "Ma, nyapo kadek nyumet oncor barang? Mbahmu sing wis mati iki arep mulih. Mengko ndak petengen ra weruh dalane. Mula disumeti oncor." Sebenarnya bukan itu, Bapak Ibu jamaah sekalian. Itu filosofinya mengingatkan kepada masyarakat bahwa Ramadan itu bulan yang membakar dosa-dosa kita sampai habis, sebagaimana dilambangkan dengan ini the oncor, gombal mukio yang dibakar api sampai entek dadi latu. Nek kula jenengan ngisi Ramadan niku leres, bener, optimal, maksimal ibadahe, siang dan malam harinya benar-benar kita maksimalkan ibadah kita, maka seluruh dosa-dosa kita habis terbakar. Lah sakniki oncor niku pun mboten pati usum Pak Camat, sakniki ganti the mercon. Niku nggih meh sami, dilarang kalih kepolisian nggih pancet ana mawon. Niku asale mercon niku lak wutuh, terus disumet sleret dor, hancur berkeping-keping, entek. Dosae asale akeh disumet entek. Lak ngoten sih mercon niku. Asale wutuh terus disumet sleret dor. Nyapo kaget? Namanya mercon di mana-mana ya mengagetkan. Masa ana mercon kok sleret ngek mercon apa. Nah, lepas Ramadan ngaten menika, satu pertanyaan besar untuk masing-masing kita adalah berapa hasil yang kita raih selama mengikuti pendidikan dalam madrasah Ramadan kala wingi. Kula panjenengan yen sekolah ten wulan Ramadan wingi niku pikantuk hasil sak pira? Dalam bahasa yang mudah difahami, kira-kira sekolah Ramadan yang kita jalani kemarin niku kula panjenengan termasuk jumlahe orang-orang yang gagal napa lulus. Umpame niki kula tanglete ten jamaah sedaya sing rawuh ten mriki, kala wingi madrasah Ramadane jenengan gagal napa lulus? Lulus napa gagal? Gagal napa lulus? Pede banget. Oke, kalau panjenengan ngaku lulus nggih pareng-pareng mawon. Cuma tiyang lulus niku mesti wonten tandane. Kalau memang Ramadane lulus, maka badane Ramadan iki ada peningkatan ibadah baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kalau wingi bulan Ramadan dilatih, dididik untuk rajin baca Al-Qur'an. Buktinya saben malam ikut ngaji tadarusan, saben dalu ndelek maos Qur'an, saben dalu tadarusan. Menawi Ramadane lulus, senaoso Ramadan sudah lewat, tadarusan Al-Qur'ane terus mboten ngangge prei. Terus pundi ten kene kampung napa niki? Pojok mriki, masjid langgar musala yang dalu tadarusane Al-Qur'an terus napa prei? Berarti lulus napa gagal? Ngeyel. Boleh ten daerah kula mereka malah dilokke. Ono langgar kok khataman Al-Qur'an ngoten malah dilokke. Kae langgar ndi wis ora poso kok sek darusan era roh wayah ngono. Tapi kula yakin ningali wajah-wajah sing rawuh terutama bapak-bapak mas-mas meskipun Ramadan sudah berlalu saben dinten paling boten sek angsal sekawan jus. Alhamdulillah. Jus melon, jus apel, jus mangga, jus alpukat. Kemarin kita dilatih untuk dadi wong sing ahli qiyamul lail. Buktinya setiap dalu nderekke salat tarawih 20 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat. Sik gak trimo bapak-bapak niku yen dalu sik imbuh tahajud melih lak ngoten Pak nggih. Preketek. Wong nek ahli qiyamul lail ku wajahnya mencorong ora burek-burek kaya wajahmu ngono. Lho menawi Ramadane lulus ngantos sak mangkin dan seterusnya qiyamul lail ndak ada henti. Salah satu ciri orang-orang sholih, orang-orang yang dicintai Allah itu adalah istiqomah qiyamul lailnya. Lah nyapa sakniki kok mboten ngoten, kemarin satu bulan Ramadan rutin dereke witir, Ramadan berlalu witire kender. Ge mungkin kemarin tarawih dan witir sing dilampahi mboten mutu, mboten kualitas. Penyakite kula panjenengan yen salat tarawih witir niku lak ming mburu cepete to nggih. Ngono ngelokke wong Muhammadiyah. Apa wong Muhammadiyah salat tarawih setahun sepisane mek 8 ra niat. Kono 8 tapi suwe. Panjenengan 20 tapi cepete kaya godak maling ngono. Mereka meng walu neng tumak ninae direkso rukun-rukun leh ngelampai kanti dangu kualitasnya saya lepen jenengan kalah dosa tapi kerudukan ngonton niku salatu jami'ah lakulutadim Allahumma sallam Muhammad alaih lewong bocah-bocah nom-noman niku lek tarawih mesti ngole imam sing kecepatannya 400 km per jam apa nih imamnya leket lemot suwi ora payu imamnya ya setel khawatir gak uman penumpang leh ngimami Masya Allah bantere Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim dalin Allahu Akbar entul-entul jenit-jenit duli-guli gobek-gobek mencolot Salam Muhammad Aleyh Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim dalin Allahu Akbar entul-entul jenit-jenit duli-guli gobek-gobek mencolot Salam Muhammad Aleyh Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim dalin Allahu Akbar entul-entul jenit-jenit duli-guli gobek-gobek mencolot kula niku rak mikir lha wong-wong jane maca piye jane maca apa to salate kuwi kok iso entul-entul jendhe-jendhe duli-guli gobek-gobek mencolot sing diwaca apa lha wong rukuk mawon niku mestine rak maca subhana rabbiyal azim wa bihamdih kaping 3 kula praktekke mangke sak pira suwene cobi Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih lek saged ditambahi subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma ighfirli iki wis paling cepet nembe sami Allahu liman hamidah lah nek entul-entul jendhe-jendhe duli-guli gobek-gobek niku sing diwaca apa paling matur ngadeg rukuk niku nembe Allahu akbar sup jentit lha rukuk kok meng maca donga sup niku ngomantun nek didal sujud yo jungkel Allahu akbar sup jentit lha rukuk maca sup sujud meng maca sup niku sing ditiru imam sinten imam samudra yo wis modar nggih mergi mboten kualitas niku. Mila akhire nggih syukur leh nglampahi salat tarawih. Pun mboten bahas sing gagal-gagal, kula sering nggambarke saderenge Ramadan niku wulan-wulan uler, nggih awon elek ngrusak, mlebet Ramadan lak nawaitul ngentunga lillahi taala. Dados entung mengkari gela gelo entung dilor dikidul entung dilor dikidul niku la la illallah la la illallah astagfirullah hal adzim astagfirullah hal adzim astagfirullah hal adzim pun medal keng entung kedahipun dados kupu lambang keindahan api manfaati lah pertanyaane wong pojok mriki wingi ngentung sak wulan Ramadan sak menika pun medal saking Ramadan dados kupu napa dados codot Nek lulus Ramadane pasti kula panjenengan pikantuk penghargaan saking Allah yang berupa Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Saking menika kula badhe maos syair, mangke panjenengan bales kula kanthi sareng-sareng maos selawat burdah. Huwal Habib Maula Yasol ya Rabbi bil Mustafa kalih ya Arhamar Rahimin. Pun ngaji rutine wis petang tahun, kula yakin sedaya pun saged, sedaya mesti hafal. Nah sing mboten saged nggih mboten napa-napa, pokoke nderek mangap-mangap ngoten mawon nggih. Yo kersane pantes nubu, liyane nderek muni mosok badhe mingkem piambek lah mboten pantes. Sing mboten saged menyesuaikan nggih mangke nderek ngeten mawon. Lagune pun biasa mawon. Kados sing biasane kula waos ngoten nika. Wal Habibul ladzi. Ngoten nggih? Yen kula barengi timbang mek mangap-mangap tok. Ora usah ditabuhi. Aku kepengin weruh lambene wong-wong niku. Alqabil gara-gara arep ditabu ini Alqabil ala nafsi wastakmil fadha فَأَنْتَ بِالرُّوحِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانٌ Nggak sarang Huwal Habib Maula Yasol ya Rabbi bil Mustafa kalih ya Arhamar Rahimin. Latine sing boten saged ngobahke lambe mangap-mangap kaya apa. Huwal Habibul ladzi ayo toyang. Yuk. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minad ahwali muqtahimi. Ayo Huwal Habib baleni. Huwal Habibul ladzi turja likulli haulin minad qatahimi. Ayo maulaya maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayo Huwal Habib bareng. Huwal Habibul Ladzi Turja Syafa'atuhu Likulli Haulin Minad Ahwali Muqtahimi. Ayo ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo huwal habib, huwal Habibul Ladzi Turja Syafa'atuhu Likulli Haulin Minad Ahwali Muqtahimi. Ayo ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Banter, ya Arhamar Rahimin, farrij 'ala al-muslimin. Huwal Habib terakhir, huwal Habibul Ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minad ahwali muqtahimi. Allahumma salli ala Muhammad. Ngeten niki termasuk titik asimilasi nilai. Kula matur asimilasi ngoten niku ibu-ibu paham mboten? Nggih, tunggale sisi barang niku. Metode dari para pejuang agama di Nusantara ini dalam mensyiarkan Islam, kalau di tanah Jawi nggih para wali leh nyebarke agami niku caranipun sae. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Pakai sentuhan-sentuhan halus, tidak pakai kekerasan, tidak pakai konflik, mboten gawe gontok-gontokan, poyok-poyokan, mboten. Maka ndak ada sejarahnya Islam radikal masuk di Indonesia. Dulur-dulur ngemutke niki sing nembe panas-panase, nembe rame-ramene wonten aliran namine ISIS tapi sumuk. Jenengan mboten usah kathek kengguh terpengaruh model ngoten-ngoten nika. Nika mboten jihad, nameng Kendat. Masuknya Islam di Nusantara ini lewat proses akulturasi budaya. Ya ora ngerti meneh. Anjen ngomongi wong gak pati cerdas ya rada angel ya. Akulturasi nggih tunggale terasi barang niku to, Bu. Ngeten. Apa yang menjadi hobi masyarakat kala itu, yang menjadi kesenangan masyarakat, tidak dilawan, tidak ditentang, akan tetapi ditutkan. Ditutkan nggih. Ya ditutkan. Contoh masyarakat Jawa senengane wayangan, nggih mboten. Ngoten niku para wali mboten menentang wayang, mboten derek wayangan. Peresmian Masjid Agung Demak Bintoro niku nanggep wayang, dalange Jeng Sunan Kalijaga. Lah mangke ten lakon-lakone wayang itu diisi ajaran-ajaran agama. Diangen-angen kalih wong Jawa, kok masuk matuk, gatuk, cocok, cok gali cok gali gacok. Cocok, akhirnya masuk agama dirasuk, iman ihsan melebu, mantep, mancep, menep, tetep agamane ngoyot, cemokot. Kok cemokot bareng? Tak tergoyahkan. Carane ngoten. Wong Jawa senengane gending-gending. Para wali menciptakan gending dalam mensiarkan agama. Mila ngantos semangkin jenengan tasih sami apal gending-gending sing karyanipun para wali niku wonten judule ilir ilir. Niku isine rak ajaran agami. Mangke dibarengi zikir selawatan didamel rengeng-rengeng ngaten niki. Wong Jawa seneng dijak rengeng-rengeng diangen-angen wah matuk gatuk akhire agama dirasuk. Damel gending melih judule cublek-cublek suweng. Niku isine nggih ajaran agami. Dikei zikir selawatan gawe rengeng-rengeng terus dironce-ronce diuraikan isi kandungane filosofi agami diterima kalih tiyang Jawi gelem mlebu Islam. Damel gending melih seluku-seluku batok niku isine ajaran tauhid. Ajaran tentang keimanan. Engko dironce-ronce dibarengi zikir selawatan gawe rengeng-rengeng mbah-mbahe awak dhewe lak do seneng agamane dirasuk. Damel gending melih judule turi-turi putih niku ngelingke kematian, ngelingke dino akhir. Lah kok dironce-ronce artine ngene diajarke, diwulangke, dibarengi zikir selawatan gawe rengeng-rengeng sehingga agama bisa dimasuk. Karena metode penyampaiannya bagus, carane nyebarke agama niku sae, mboten ngangge kekerasan, tapi lewat silaturahim, lewat pernikahan, lewat perdagangan, sehingga masyarakat sing dijak mlebet Islam niku do seneng guyub rukun tentrem bersatu, mboten ngangge congkrah, mboten ngangge poyok-poyokan. Makane desamu ki lek kepengin masyarakate mboten congkrah, mboten geger, isok bersatu, guyub, rukun, tentrem. Ngono ku lek ngundang kiai aja sembarangan, aja angger. Nek iso kiai sing model ngene iki. Model ngene iki model sing tak critakke, modele para wali, kebijakane para wali. Ngono lho, Bro. Kula lak namung matur model ngene iki to mboten model Anwar Zahid. Sinten sing matur model Anwar Zahid? Kemenye. Anwar Zahid mboten kiai, mboten. Namung Pak Yai mawon. Nek wis numpak terus ngrayai. Dadi lan numpak kursi niki gak yo ngrayai, numpak sepeda, numpak wit ngrayai. Carane niku sae. Lho sing purun damel metodene para wali ngantos semengkin anak putune niku ya do seneng zikir sregep selawatan kados sing ten wingking kula niki selawatan kalih do ngeplaki terbang to iki mau. Lho ngeten niki ana sing ngelokke saiki jarene bid'ah mergo gak gelem nganggo metodene para wali. Sekarang banyak yang mengatakan yang selawat itu bid'ah, yang merengeti maulid bid'ah, sembarang bid'ah, nyapo selawatan di kadek nganggo ngeplaki terbang barang bid'ah. Jawaban Bro, timbang ngeplak indasmu wis ngono. Masak niki ngono. Wong kakehan pitakonan, kula sering kadang ditangleti. Apa iku dasare wong wis mati kadek dikirimi donga apa ya tekan? Ya tekan. Kok umpami ndongake tiyang sing pun mati niku mboten tekan, mayit mboten usah disolati. Wong nyolati mayit niku tujuane lak ndongake njalukke ngapura. Mantun takbir ketiga niku sing diwaos pripun? Allahumma ghufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah mugi panjenengan paringi pangapura piyambake. Mugi panjenengan paringi rahmat kawelasan dhateng piyambake. Niku sing didongake tesih urip napa sampun mati? Sampun mati. Lah ya berarti tekan wong sing perintah Kanjeng Nabi. Lah nek umpama ndongake wong mati mboten tekan niku mayit mboten usah disolati, Pak. Glundungke ngono wae. Paham nggih? Nyatane dados rukun ten gene khutbah. Khutbah Jumat niku wajib wonten ndongake tiyang mukmin. Niku lek mboten diwaos khutbahe mboten sah. Ten akhir khutbah niku lak wonten. Biasane diwaos di akhir khutbah kedua. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, mugi panjenengan paringi pangapura dosanipun tiyang mukmin jaler lan tiyang mukmin estri, dosanipun sedaya tiyang Islam jaler lan sedaya tiyang Islam estri. Al ahyai ingkang tasik sami urip, wal amwati lan ingkang sampun sami mati, ya ndongake sing urip, ya ndongake sing wis mati. Lak ngoten nggih? Nggih apa ora tau melu Jumatan, melu nggih. Kadang budal Jumatan waya khutbah yo ngantuk. Ana sing takon meleh, lah nek ngoten niku kirim donga nyelameti telung dinane, pitung dinane niku dasare nopo? Nggih mboten usah dasar. Wong hitungane dina kok ditakokke dasare. Apa dasare telung dina? Apa dasare pitung dina? Ya padha karo apa dasare dina Rebo? Apa dasare dina Senin? Lho sing dadi masalah ki telung dinane kematian sampeyan nyapa, pitung dinane kematian sampeyan nglakoni apa? Iku masalahe. Ha telung dinane, pitung dinane lek sampeyan misuh terus gak ya dosa. Wayah pitung dinane kok mendem berjamaah. Gak ya dosa. Wayah pitung dinane bantingi kertu ni. Balak pentol. Gak ya dosa. Tapi nek telung dinane, pitung dinane sampeyan muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mosok muni ngono gak entuk. Lah nek muni ngono gak oleh terus kon muni piye? Niku ya apik-apike unen to, apik-apike bacaan astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, astagfirullah. Apik-apike bacaan. Ana sing tekok meleh. Nyelameti pitung dinane wong tua tapi mboten pas pitung dinane mergo mboten gadah duit pripun? Ya enteni sangang dinane. Sangang dina dereng saged ya enteni 14 dina. Lah nek metang puluh wong tua tapi mboten pas petang puluhe dereng gadah biaya pripun? Enteni 57. Swidak 6 ya kena. Duh, sampean ki nyelameti dina apa nyelameti wong tua? Lah nek sampean nyelameti pitung dina ya paske pitung dina sing mbok slameti dina. Lah nek sampean nyelameti wong tua, prasa kula senajan mboten pas pitung dina, mboten pas petang puluh dina, nggih kenek-kenek mawon. Ngono ku ya ana sing gak setuju. Ya kudu pitung dina, ya kudu petang puluh dina. Sing ngudukno niku lho sapa? Kiai NU sak donya nggih mboten enten sing ngarani kudu pitung dina, kudu petang puluh dina. Mboten, mboten kudu. Tak aturi meleh niki penting, rungokke. Nyelameti wong tua ngangge duit utangan hukume pripun? Iki penting soalnya penggawe yamu tukang utang. Jawab. Nyelameti wong tua ngangge duit utangan niku hukume wajib. Pertama jelas wajib nyaur. Lho umpama ditakokke dasare napa kok wajib? Mboten usah dasar. Nah wong uripmu yang mengandung utangan kok, getihmu mengandung utangan, dagingmu mengandung utangan. Wong tuamu ngramut sampean mulai alit ngantos sak mangkin niku dipikir gak nganggo duit utangan barang to. Ya utang kok takoni sing saiki tesih sugeng niku. Lak nganggo utang barang. Lho saiki giliran sampean sing ngramut wong tua nyelameti ndongake wong tua. Katik takon piye hukume nganggo duit utangan? Ya wajib. Wong utang-utang nek oleh ya lumayan, saiki golek utangan ya repot lek gak ninggal BPKB. Musane iki niku aneh-aneh. Apa itu? Kula nate pas ten Mekah niku lak wonten jamaah haji niku wayah tawaf sunnah niku mbeta sorban terus sorbane diusep-usep ten gene watune Ka'bah niku. Duki pondokan niku ditangletne. Mas. Lah nyeluk kula kan Mas ngoten. Ngusep-usep sorban ten gene Ka'bah niku musyrik napa mboten? Ya tak jawab mboten. Lah kok mboten? Mulai kapan ana musyrik usep-usep? Mosok usep-usep sorban nang gone Ka'bah kok musyrik? Saman tahu krungu ana kiai ngaji, musyrik adalah usep-usep. Ha nek usep-usep sorban nang gone Ka'bah musyrik, usep-usep bojo bareng ya musyrik. Ngusep-usep duit barang niku ya musyrik. Ono meneng, itu apa itu? Ngedeke warung arep dinggeni kate lemahnya dibacakan ayat Quran, itu musyrik itu. Yo enggak. Nah lemah kok diwacake ayat Quran apa gak musyrik lho? Api-apike lemah iku diwacake ayat Quran, elek-eleke lemah iku dipisui. Nah ya wis apik to, badhe ngedeke warung para bapak, para sederek. Warung niki badhe dinggeni, mugi-mugi pikantuk berkah, monggo sareng-sareng kita wasaken suratul Fatihah, Al-Fatihah. Lah apik to. Mosok badhe ngedeki warung, badhe ndamel ngenggeni warung kok. Saudara-saudara sekalian, sebelum warung ini ditempati, mari sama-sama kita misuh peng sewu. Ini wong Wahabi ki ana sing aneh-aneh meleh. Lek ketinggal santri-santrine wong NU ngeten iki nggih. Lek ketemu kiyaine lak sami nyucup tangan nggih. Sami ngambung tangan, mereka mengatakan itu musyrik, itu bid'ah. Kata mereka tidak boleh mengambung tangan kiai. Mereka begitu, tidak boleh mengambung tangan kiai. Kulo pas ten Mekah dan Medina. Niku lak kata ulama-ulama Wahabi. Mantun ngaji, ngadeg. Lho santri sing diwulangi niku nggih melu ngadeg, terus kiyaine niku dirangkul diambungi mbon-bonane. Aku yo mencep jare ngambung tangan gak oleh. Nah, kok malah nyucup bonbonan aku yo. Lek ngambung tangan gak oleh kok nyucup bonbonan oleh. Apa bedane tangan karo bonbonan? Wong tangan ki awak bonbonan yo awak. Makane nek cara kula yo termasuk kiai-kiai NU sak donya ngambung tangane kiai boleh ndak? Boleh. Yang tidak boleh iku nek mbok emplok. Lho mergo metodene sae ngeten iki pun kula baleni melih rungokke. Wong Jawa ku senengane tembang-tembang. Ben sregep zikir, sregep selawat, yo dijak zikir selawat sing versi tembang. Akhire seneng dilagokke rengeng-rengeng ngeten iki. Lah nek ana ngene iki yo termasuk apa iki jenenge iki? Orgen apa keyboard? Ki ana sing ngarani haram. Nek kula nggih mboten wong utek-utek pentil kok haram. Ini penggawiamu lah terima utek-utek pentil. Lah utek-utek dibarengi selawatan ngono. Cuk gampang-gampang haram zaman saiki. Lah iki apa iki jenenge gak pentil mbok utek-utek. Lho, ngono kuwi. Lah mergo wong Jawa senengane tembang, ya ben sregep zikir selawatan dikei selawat versi tembang. Mula wonten selawat versi tembang caping gunung. Ayo jajal waca terus sampean sauti. Sing semangat lek sampean semangat kula nggih semangat. Tapi lek jenengan loyo kula nggih loyo, ngajine sekedap mawon terus kula tinggal. Tarik sampean aku. Aku kan tergantung kamu. Jajal wonten niku versi caping gunung. Di zaman ber jur kelingan. Lah, iku mangke ditibake selawate ya Rabbi bil Mustafa. Pas. Ayo Bu Cobi ya Rabbi bil Mustafa ndamel lagu caping gunung Bu, sareng diwaca timbang do ngrasani kiyaine. Ya aku ngerti dirasani sebelah kono. Rupane kok gak padha karo no kaset-kaset kae ya. No kaset kae kok ireng prasa kula ngene iki kok ketok rada ganteng. Ayo sampean ngrasani ngono to. Iya iki mbok rasani mesti ngerti. Oh, roh. Ayo jajal sayang, takjak. Ya Rabbi bil Mustafa lagune caping gunung. Bro ndak usah pentile, ora usah ditutuki, Bro. Aku pengen roh lambene wong-wong niku. Cobi. Ya Rabbi bil. Nggih. Baligh maqasidana. Wes mono wae wong conto mawon, ora usah ditutukne mundak ngentekke waktu, soalnya iki wis wengi aku arep pindah. Ono meneh selawat versi perahu layar. Ya Nabi Salam Alik niku didamel lagu perahu layar. Beb Lutfi sing ngarang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Ayo coba sareng go. Perahu layar go. Ya Nabi. Sik. Nyapa suarane kadek dimpet bareng. Dibrolke, napa kuwatir untune mrotoli? Kuwatiri late ucul, mboten kira mrotoli. Dibrolke mawon, maca selawat suarane dimpet malah awon dadine ngen. Ya Nabi salam, gak ketepaan brotol kok mburi pret-pret tit mesake tanggane. Ayo coba ya Nabi salam alek lagune perahu layar dados. Ya Nabi salam laika, ya Rasul salam salam laika. Angeten hang liya numpak ing dina minggu wong pojok dilawan nanti bae yo ledek kabeh. Duh, ibu-ibu umpami kok remen kalih lagu qasidah, pareng boten ndamel lagu qasidah selawatane. Nggih pareng, sing penting lagune cocok kalih nada selawate. Sae terus penggalan kalimahe sing dilagokke boten ngrubah makna. Boten napa-napa. Umpami nggih, ya Rasulullah salamun alaik niku dilagokke pengantin baru. Nggih dene nasi darian niku lho, sungguh senangnya pengantin baru. Ayo Bu sareng, yo. Lho kok sungguh? Ya Rasulullah kok sungguh? Nadane niku selawate ya Rasulullah. Nggo. Ya Rasulullah. Alaik teroret teroret. Wa darat. Wes mono wae wong conto mboten usah diteruske, mundak ngentekke waktu, soal iki wis wengi aku arep pindah. Ada yang sukanya lagu Melayu, boleh enggak kalau pakai lagu Melayu? Boleh, yang penting itu tadi lagune cocok nadane kalih selawate, terus lafat-lafat sing dilagokke mboten ngrubah makna. Misale lagune Siti Nurhaliza. Ya Rasulullah salamun alaik. Ayo coba, ayo ben gak ngentekke waktu. Nggo. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi. Terus ni wadaraji atufatayaji ratal ala. Wes semono wae ra usah ditutukne wong conto mundak ngenteke wektu soal iki wis wengi aku arep. Iya. Sing nom-nom kurang hot pakai lagu dangdut bisa ndak? Bisa, ngapain tidak? Pokoknya lagune cocok kalih nada solawate. Misale, ya Rasulullah salamun alaik. Ayo coba bareng semangat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ashani wat. Nggih, terus. Adfataya jiratal lami. Wes mono wae rasa ditutukne wong conto mawon mundak ngenteke waktu soal iki wis wengi aku arep. Iya. Ada yang bilang aku tuh sukanya sama lagu India, boleh enggak kalau pakai lagu India? Ya boleh-boleh aja, yang penting cocok. Misale lagu India sing kucek-kucek kotange. Lak wonten to niku. Tumpai wae, lumai wae, bojone dhewe, kucek-kucek kotange. Nah, iki bahasa India. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ashani wadarat. Wes mono wae rasa ditutukne wong conto mawon mundak ngenteke waktu soal iki wis wengi aku arep. Tapi kalau lagunya ndak bagus ndak boleh lho ya, ndak cocok dengan nada selawatnya ndak boleh. Contone gundul-gundul pacul. Ndak oleh iku mbok gawe engko gundul-gundul pacul-cul kembelengan nyongki-nyongki wakul-kul kembelengan itu ndak boleh. Ya Rasulullah salamun alaik ya ro itu ndak boleh. Taraji anfata yaji rotal alam kok dadi yaji to. Mentakoke ustaz Indonesia lak mboten pareng yaji. Ya lalju-lalju lho, lalju-lalju itu ndak bener. Kalau marhaban ya Nurul Aini kayak yang biasa dipakai Mahalul Qiyam itu kan bagus. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban api atau dimodifikasi juga boleh. Marhaban tak ke sholawatan terus sing ngarani sholawat bid'ah kupinge ben curuken. Marhaban ya nur aini, marhaban jaddal husaini. Ngono aja sembarangan kok lagune digembah dukun. Ana marhaban sedang ngobati nur aini. Konon katanya diguna-guna Husaini. Sambil kemet kemet melut marhaban nambe sahlan. Itu ndak boleh. Awas bu gaya tak ketaki. Kalau mau lagu India kan banyak tuh lagu India yang bisa dipakai. Patah lagu India. Aki kuliho ya hoben. Konon katanya diguna-guna Husaini. Sambil kemet kemet melut marhaban nambe sahlan. Itu ndak boleh. Awas bu gaya tak ketaki. Kalau mau lagu India kan banyak tuh lagu India yang bisa dipakai. Patah lagu India. Aki kuliho ya hoben bitare ingka hotahe. Angkitmu nek kiai terus gak iso ngono. Kiai saiki ki apa-apa kudu iso. Mulane yo laris. Lho ngapunten sing sepuh nek mboten remen niki nggih metode. Cara untuk merangkul jamaah biar yang mau datang ke pengajian itu semua lapisan, semua kalangan, mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Pengajian umum kok beda dengan pengajian sing gak pati umum. Ngaji ndek pesantren, kajian kitab mutolaah, ngaji temen. Pengajian umum ya harus pinter-pinter ngemas. Pengajian umum nang metenteng serius. Nah, sing gelem berangkat ngaji nggih ming sing wis mambu-mambu kuburan nika. Ngcoro-coro ngono kae gak gelem budal. Kroco-kroco barang ngono ku yo gak gelem mangkat. Halo, Bro. Nah, tapi lek dikemas model metode ngeten iki, coro-coro teko kroco-kroco budal ku nek wis budal tekan nggon garing gedhiki ndase siji-siji. Ngono carane. Mula kadang ya diperlokke. Aki kuliho ya hoben bitare unka hotahe kese kaho meyo ya raye pyar kese hotahe churururururu churururu. Lah wong Habib saya mohon nggih ndamel lagu niku lho. Rohatil atyaru tashdu niku. Nah iki cocoknya kok digawe sholawat badar. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Ayo bareng. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tekan kono wae mboten usah diparingi jurururururu ndak usah. Perhatian, ada yang ndak boleh dirubah, mboten pareng dirubah karena sudah pakem, maka ndak boleh dirubah. Contoh azan. Azan itu ndak boleh dirubah, itu sudah pakem. Pertama dia wajib bahasa Arab. Ndak boleh ditransit ke bahasa lain. Enggak boleh pakai terjemah. Awas bocah nom-nom kok azan gawe terjemah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Gak oleh. Kena bocah pojok kaya Allah kawedi, Allah kawedi. Lainnya sing adzan wong Madura enggak malah guyok ke. Allahumma hajir raja, Allahumma hajir raja tak ye. Ndak oleh. Lagunya harus bagus, indah, merdu. Kenapa? Karena adzan itu implementasi dari panggilanipun Gusti Allah. Mila neng lagok ke sing sae wong timbalane Gusti Allah. Kek zaman Rasulullah sien sing ditugasi dados muadzin, tukang adzan niku sing suarane sae, kenceng, merdu, kersane sing mirengke niku remen trenyuh atine kepengin mendatangi. Ngono. Lagune sing sae. Aja nganti adzan mboten ngangge lagu. Adzan gak dilagokke ya medene wong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi adzan apa nyumet mercon? Sing sae. Boleh mengadopsi gaya Timur Tengah. Tiru Mekah Madinah sana. Bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek model pojok wadungan kan biasa mawon to adzane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono ae sing adzan bocah nom. Nek sing adzan bocah umur swidak papat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngrungokke masjidmu nek subuh. Aku mau tukan kene yang ngono azane. Ayyalal falah. Aku asline nek krungu adzan model ngono ku kudu tak parani tak jongkrokno wonge. Lha sing nom-nom ngene iki lho nyandi. Kok tega, kok mentolo wis mambu lemah dikongkon adzan. Sing sepuh mboten adzan, sing sepuh kari ndonga, sing adzan sing nem-nem niki lho suarane sing enak, sing banter, kenceng, merdu, panggilane Allah mung dilagokke ngono. Lho sayange sing nem-nem niku do ora gelem saba masjid, saba bilyat ae. Mboke tak dongake sing nom-nom kapan wayah adzan sik nggone bilyat, bilyate urung game areke muga-muga wis game dhisik. Ben. Iki jamaah semene akeh mandi, rungokke bocah pojok. Sing genah lagune sing sae. Dipirengke lak enak, tiru Mekah. Hayya 'alash shalah. Lak enak to dirungokke. Utawa model Madinah versinya beda. Kalau Madinah lagunya Hayya 'alal falah. Gak tak tutukke kenak men sampean kare ngrungokke tok. Aku yang bengok-bengok kaya ngene iki. Engko entuke pira ya urung jelas. Sampeyan kare ngrungokke. Maksude entuke ngaji lho waktune kan dibagi ngono lho. Nah iki wis sak jam. Lagune sing apik aja sembarangan. Engko azan digawe lagu oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu. Digawe azan. Hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Iki gak oleh. Sembarangan krungu aku mbok gawe tak gasak. Apa meneh mbok ge lagu si Malakama. Entah dituruti aku mati ama. Digawe azan. Hayya 'alash shalah. Hayya. Gak oleh itu ngawur itu namanya sing genah lagi mau syairane akbil ala nafsi ono cocoke dewe-dewe kene suluk suluk wayang wi cocoke nganggo basa Jawa. Oh bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir gincang ing sang mawe gandrung lak ngoten mboke bahasa Indonesia yo elek. Bumi bergoncang-goncang, langit berkedip-kedip. Sulo apa kok bumi bergoncang-goncang, langit berkedip-kedip. Lho kene nyanyi lagu Indonesia Raya ku lagu kebangsaan, semangat nasionalisme. Cocoke bahasa Indonesia. Indonesia tanah airku ngono. Mbok ge cara ngawi yo elek. Indonesia lemah banyuku ngono. Nek ketemu kono wong Kebumen, wong Purwokerto kono bahasane ngapak Jawa Tengah mriko. Kaya dadi Indonesia lemah banyune nyong ngono. Hasan opo kok nyong-nyong. Halo. Malah nyawang kotak. Kotak ora ono isine pamerke. Mbok engko ginyo lek gotong. Aqbil 'alan nafsi. Adepono awakmu, nilaine awakmu menungso ku sing piye? Wastakmil fadhailaha. Sempurnakan instrumen-instrumen. Alah ora ngerti neh niki. Angel ngomongi wong pojok ki ya. Sempurnake keutamaan-keutamaane atimu. Dadi wong sing utama. Fa anta birruh la bil jismi insan. Sampeyan diarani menungso iki mergo roh, ora mergo jisim, ora mergo jasad. Jasad iki rak ming wadah mawon. Nilaine menungso iki mergo atine. Nun sewu, nek wedhus, sapi, kebo, nilaine mergo daginge. Nggih mboten? Mbuh gak pati nggih kok. Telat. Lek wedhus, sapi, kebo niku nilaine mergi daginge, semakin kathah daginge semakin lemu, semakin gede, semakin larang regane. Nggih mboten? Nggih. Tapi mboten sedaya lho Bu, kewan sing gede niku larang regane. Kadang ana kewane cilik luwih larang timbang sing gede. Nah manuk kutut niku, manuk kutut niku cilik iso luwih larang regane tinimbang sapi sing gawedhi. Ngono. Bu. Ono manuk. Lha wong aku ngomong durung rampung wis diguyu. Ono manuk. Duwe suwiwi manuke. Iku mentahe kalih matenge, larang mentahe. Manuk apa? Kok mentahe ambek matenge larang mentahe. Lah nggih manuk kutut wau. Larang mentahe tinimbang matenge mergi nilaine manuk kutut mboten saking daginge tapi saking suarane. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek sapi, kebo, dus regane mergo daginge, tambah kathah daginge, tambah lemu, tambah larang regane. Tapi nek manuk kutut nyatane regane mergo suarane. Lah nek wong pojok, wong kuadungan regane mergo manuke. Kok gak nyambung ya? Mergi atine, iman takwane. Mulane nek panjenengan sakniki ngrumangsani wingi Ramadane gagal, mau dicoba dites yo. Lulus napa gagal? Ngweyel wong kene. Lulus urun ning kotak ming trimo 1000 ngono iki mau. Ngono kuwi lulus. Wingi Ramadan dilatih kan infak kan sedekah. Sakniki nggih tambah lomane niku dadi kupu. Lah nek ming 1000 ya codot. Mangke wong niku nek tambah rezekine mboten tambah sedekahe niku dihukum kalih Gusti Allah. Wonten critane ngoten niku. Ana wong nalika tesih melarat niku yen Jumatan ngisi kotak tenamal masjid 1000. Begitu wis sugih, ngisi nggih panggah 1000. Karo kancane dilokke, biyen melarat 1000, saiki sugih kok ya 1000 to Mas. Aku ki istiqomah kok. Sing istiqomah niku sedakoe, nek jumlahe nggih mboten istiqomah. Lek ampun ngoten mangke dihukum kalih Gusti Allah. Setunggale wekdal sing sugih niki wau Jumatan, begitu lenggah wonten kotak amal lewat ten ngarepe sret, ngodos. Ten kene sak celana ngoten diodos sret. Dilebokke 1000, diuntel-untel dilebokke. Kotak dereng mlampah, diteblek kalih tiyang kenging-kenging, plok. Lenga sing neblek niku tiyang sepuh wonge ora bejaji, gak potongan sugih blas, potongane wong larat, ngelungi duit niku 100.000. Mas, kagum ya Allah. Wong iki rapati bejaji ngekeki duit 1000 tanpa basa-basi dilempit lebokke kotak. Begitu kotak disurung, diteblek meleh. Mas, duit 1000 sing mbok lebokke duitmu sing ceblok mau kok, Mas. Saman ngodos duit 1000 iku bareng karo 100.000, mulane tak jukuk tak kekno sampeyan. Matur suwun mbok lebokke kotak. Ini dihukum karo Gusti Allah mangke. Mangkane mau sing ming lebokke 1000, engko duite 100.000 ilang paling. Boten-boten. Bu. Bu. Kula panjenengan niki mrawaske duka lulus duka mboten. Mula nek lulus dosane entek di ngapura, mestine sing paling enak niku mati. Swarga kok nek Ramadane wingi berhasil kan dosane di ngapura, bersih dosane, ge oleh rahmat oleh pembebasan teko neraka, rampung ngoten kok langsung mati, wis swarga. Nang saiki urip meleh ngeten iki. Wayang ngaji ngeten iki nggih ganjaran, tapi mungkin ngajine rampung kula nembe salam mawon, niku pun mulai pun lambene. Sing kudungan-kudungan niku biasae. Nembe leh 5 jangkah ngono. Mbak, aku wingi lho diencepi ambek wonge. Padha. Aku kinane ya bar diencepi. Lah iya to, Mbak? Mbak mencap-mencep kaya ayu-ayu wong lambene kaya lambe jaran ya mencap-mencep. Aku ngono ku ya ora ngerti to, Mbak, ene ngopo salahku kok diencepi. Prosoku kredit ya wis tak bayari. Makane pun sakniki ayo kula panjenengan diparingi kesempatan urip kalih Gusti Allah niki, muga-muga menangi wulan Ramadan melih saged nambah kualitase langkung sae. Amin Allahumma. Mula diparingi urip niki disyukuri alhamdulillah. Sing penting urip, mulyane wis padha mati kabeh, kula panjenengan nyatane sik diparingi. Akeh tangga-tangga, kanca-kanca, bolo-bolo sing wis padha sedo, kula sampean sik diparingi. Akeh keluarga, sanak, famili sing wis padha mati ning kula panjenengan sik dikeki urip. Pancen urip niki rak mboten pesenan. Panjenengan nate pesen urip napa mboten? Mboten. Urip niki mboten jalukan. Kula panjenengan mboten nate njaluk. Tapi urip niki peparing, pemberian saking Gusti Allah. Nah Gusti Allah niku tanggung jawab Bapak Ibu jamaah sekalian. Gusti Allah maringi urip mboten namung diparingi urip tok. Sedaya kelengkapane urip dicekapi, sedaya kebetane urip sandang pangan papan dicukupi kalih Allah. Kula jenengan mengkari ikhtiar, ngumpulke ikhtiar untuk mendapatkannya. Wis disediani kabeh karo Gusti Allah. Cobi. Napa butuhane jenengan sing boten disediani Allah? Butuh ambekan disediani hawa. Butuh melihat dikasih mata, butuh mendengar kasih telinga, butuh mencicipi rasa dikasih lidah, butuh berpikir dikasih akal, butuh mengambung yo, dikasih hidung, butuh merasakan dikei ati, butuh berjalan dikasih kaki, so melangkah kaya iki yo, hati-hati nek melangkah nunggone wong wedok engko nyaduki barang sing ora-ora. Loh, butuh apa saja kita dikasih, butuh keluarga digawekno bojo, digawekno anak, halo, butuh omah disediani kayu, kari bentuk, kari proses dadekke omah, butuh dahar niko bahan-bahan makanan komplit, kari ngolah, kari proses beras, jagung, dele, kacang ijo, butuh lawuhe segoro sakmu nambane niko keruen niwake sik ditambahi kali diimbui gawekno ayam, mendo, sapi, butuh apa meneh. Dunya niki didamel Allah mboten kangge sinten-sinten, kangge menungso. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Gusti Allah sing nitahke kanggo sliramu kabeh menungso, apa wae sing ana ning bumi sedaya diciptakan Allah untuk manusia. Makhluk selain manusia iku nunut, amul. Aslinya sedaya kangge menungso. Allah menciptakan rumput, itu ketoknya kan mbah kok gugup kabeh. untuk wedhus, untuk sapi, untuk kebo, tapi sesungguhnya mboten. Allah ndamel suket niku nggih kangge menungso. Buktine rumput dimakan wedhus, wedhus dimakan kamu. Rumput dimakan sapi, sapi dimakan kamu. Kangge menungso, rumput dimakan kebo, kebo juga dimakan kamu. Allah ndamel buah-buahan macam-macam, mulai pisang, pepaya, mangga, salak, jeruk, apel, anggur, sawo, jambu, kangge menungso sedoyo niku. Ayo mbantah. Ya gak kanggo menungso tok, ya kanggo codot bereng. Pinten sing dipangan codot niku sithik, sing akeh dipangan menungso. Jambu dipangan codot paling siji, loro, telu. Niku mawon sisane codot sik dipangan wong pojok. Yo nggih mboten. Allah ndak meliwak ten segara niku rena-rena niku kangge sinten? Menungso, kucing ini umandas buntut ambek ri. Mboten mawon akhir-akhir niki kucing gelek gak uman soalnya ana presto. Kan sak ndase sak rine sak buntute dadi empuk, dimplok kabeh kalih wong pojok. Wong kucinge leng-aling ngojare kucing iki kucinge kene ta wong pojok yo yo. Ayo, Sofi, sampean butuh napa sampean? Saiki tak takoni. Butuh duit napa mboten? Butuh duit napa mboten? Ya nemen butuhe. Ngono ku Gusti Allah sayange kalih menungso, dalane golek duit niku gampil. Sak kujur awake menungso iki yen diobahke kanthi kreatif bisa dadi duit. Ndelok plonga-plongone kaya ora ngandel. Buktekke Bu, buktekke urut keng dukur menisor niki iso dadi duit sedaya. Dukur dhewe niki rambut iso dadi duit kok diruwe-ruwe digembyak terus digobekno sret. Metu tulisane clear lho. Sponsor sampo. Rambut dadi duit, gobekno sret, sanslik ngono. Ngisore niku mripat. Mripat iso dadi duit. Contone tukang syuting iki. Bondong nginceng tok entuk duit tok. Mangkane tukang syuting rata-rata mripate ombo sisih. Nek gaweane ngene terus. Ngisore niku irung dadi duit. Bakul kembang niku. Iki kembange wangi apa ora, kualitase sae apa ora diambus irung dadi duit. Bakul mbako nggih ngoten. Iki dimbel-mbel terus diambu. Ngoten. Ngisore irung niku tutuk. Cangkem niku. Lho cangkem niku iso dadi duit. Contone eh yo gak kudu aku kok. Mun conto nggih kathah. Lah niku tukang-tukang parkir niku. Cangkeme diseseli sempritan nglebokke motor ngetokke motor. Prit. Oleh duit. Ya wis aku dige contoh ya kena. Nyuwung contoh wae. Tangan niku ya iso dadi duit. Nene iki nutuki pentil iso oleh duit tangan. Kerajinan-kerajinan hasil karya tangan semu kabeh wis dadi duit. Bokong ya iso dadi duit. Lah artis-artis kae Syahrini, Julia Perez, Dewi Persik, Saskia Gotik, Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Orang gawe dot iki gawe dal. Nek bokonge dumet nang wer oleh duit. Kabeh iso dadi duit. Jo rame-rame gak usah bakas ngarepe bokong. Iso dadi duit kabeh. Mangkane urip niki disyukuri alhamdulillah. Carane nyukuri urip pripun? Yuk urip niki digunakke nglampahi napa mawon. Sing manfaat ten donya, manfaat ten akhirat. Rasa humek ora melu nyangoni cerewet. Urip niki ayo digawe nglakoni apa ae sing iso njalari kula jenengan nampi rahmate Allah, kula jenengan nampi ridane Gusti. Aja sampe uripe kula jenengan niku damel nglampahi sing iso ndadekke bendune Allah, sing iso ndadekke murkane Allah. Cobi kula panjenengan dipun paringi mripat kali Allah. Dengan mata ini kita bisa melihat langit yang biru, bisa melihat laut yang luas, gunung yang tinggi menjulang, keindahan-keindahan alam ciptaan Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk mengambil penglihatan kita, membutakan mata kita. Tapi kenapa mata ini justru sering kita pakai maksiat? Yang haram sering kita lihat. Kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an jarang kita baca. Tidak maca Qur'an oleh sak lembar ngene siut-siut. Tapi lek nginceng wong adus kok betah. Kita diberi pendengaran oleh Allah. telinga dirangkai sedemikian rupa, disusun wapi kali Gusti Allah, sehingga kita bisa mendengarkan suara-suara yang merdu, syahdu, mendayu-dayu, menyentuh kalbu. Tapi justru telinga ini jarang kita gunakan mendengarkan kebenaran-kebenaran dari Allah. Mudah bagi Allah untuk mengambil pendengaran kita dan membuat tuli telinga kita. Saweneng agane ngaji metu wonten ngene. Mecau icil mbah paham mbah gak pokoke ketok mecicil ngene aku seneng. Koyok serius-serius. Engko rampung ditakoni ngaji apa mau? Mbah karo. Nah, sing penting saiki lak ketok mecicil. Coba kita diberi lesan, dengan lesan kita bisa berkata-kata, bisa berbicara, tapi justru lesan kita sering kita pakai mengkhianati Allah, sering kita pakai menggunjing, mengumpat, memfitnah. Mudah bagi Allah untuk mengambil lesan kita, mengunci mulut kita sehingga kita enggak mampu berkata-kata. Coba tau sampean pikir, ya Allah, menungso niki dititahke ning donya asline rak mboten gadah napa-napa to. Sinten sing duwe tendonya niki? Hoi. Tendonya niki dereng wonten sing diparingke panjenengan. Namung disilihke kengken damel, cuman hak pakai, bukan hak milik. Sapa sing duwe ten kene donya? Mboten enten sing gadah. Tendonya niki kalih Allah dereng diwehke sampean, dereng diparingke sampean, namung dikengken damel mawon. Sing diparingke sampean niku benjing ten swarga, resmi punya sampean, diberikan sampean, enggak akan ada yang mengganggu gugat, enggak akan ada yang utek-utek, resmi wae sampean. Tapi lek tendonya niki namung dikengken damel, mulane nggih gantian, saiki sampean gawe dilungkas digawe wong liya. Ora melu duwe ming titipan mung gantian ae, bingung leh nyuratke duwe tanah sak ilate, bingung leh nyertifikatne. Gantian to Bu, sampean damel sementara ngoten mawon. Mungkin sampean rampung leh damel nggih didamel tiang sanes. Ngono kok bingung leh nyuratke, leh nyertifikatke, sampai direwangi tukaran karo dulur, geger karo dulur. Wong namung dikengken damel sementara. Pundi sing diparingke jenengan tentunya kula pengen ngertos. Halo. Lho buktine lek pejah dibeton apa mboten? Saake-ake donya niku lho mati mboten dibeta. Bakul helm niku helme rak kuwatah mati mboten enten sing heleman. Cobi sing nem-nem kula tanglet, pemain bola paling top menurut sampeyan sinten? CR7, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Costa, James Rodriguez apa sapa kono? Kae nek sok nek wis mati sampean titeni budalno kuburan sangu bal pira? Kok loro iki bal apa sing mbok maksud? Kok loro ya telu sak ndase. Ngomong amu niki dereng diparingke sampean tentunya niki sama namung kengken damel mawon gawien nah, nek wis bar keperluanmu ya ben digawe wong liya paham ming titipan ngono kadang disombongke dianggake dibanggake. Pantaskah kita menyombongkan sesuatu yang hanya titipan buat kita? Pantaskah kita menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita? Wong ora melu duwe kok disombongke, ming titipan. Sami kalih tukang parkir ngoten nika dititipi mobil kuwatah mewah-mewah bagus-bagus apik-apik larang-larang regi mobile ngoten niku tukang parkire sombong napa mboten? Anggak napa mboten? Kemenyek napa mboten? Masa ana tukang parkir dititipi mobil kuwatah api-api, mobilku wabeh. Tukang parkir sampel. Mbok dititipi mobil kuwatah mewah-mewah regine larang-larang, tukang parkire biasa aja kali. Mboten sombong, mboten gaya, biasa mawon. Mobil dipendet kali sing duwe, cupuk-cupuken. Pancen dudu wekku. Saman cukup, ya gak susah sama sekali, gak sedih. Rumangsa ming titipan ora melu duwe, dijukuk ya ben mboten susah. Lah urip sing bener lak ngoten Bu nggih. Nggih apa sampean kelangan duit 10.000 lemari diorat-arit. Anak disaduki. Nah iya, tak jam ini lho, sak jam 20 menit. Aku tuh sebenarnya tahu kalau kamu cinta aku. Tapi kita dibatasi waktu, sayang. Dibagi waktune kok yo. Kita niki subhanallah. Mudun ten donya mboten sangun napa-napa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Niki di berbagai materi pengajian sering saya sampaikan. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian ke alam dunia ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Mudun tentunya mboten beto napa-napa. Mriki nate enten bayi lahir karo nggawa bis. Manusia yang tidak punya apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, agar hidupnya mulia dan terhormat, diberi modal oleh Allah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ngajak terus sok loyo. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian as-sam'a. Yang pertama, penglihatan. Indah bahasa Al-Quran, tidak disebutkan mata, tapi disebutkan penglihatan. Karena mata dengan penglihatan itu beda. Banyak orang yang punya mata tapi tidak punya penglihatan. Matanya tidak akrab dengan ayat-ayat Allah, tidak dipakai melihat tanda-tanda ciptaan dan kebesaran Allah untuk diambil hikmah dan ilmunya. Itu namanya punya mata tapi enggak punya penglihatan. Waja'alakumus sam'a, pendengaran. Pendengaran kalih kuping nggih beda. Kuping niku kuping, pendengaran niku pendengaran. Banyak orang punya kuping tapi enggak punya pendengaran. Kuping mung digecentelane kacamata. Kaya irus dicentelke. Mboten damel mirengke nasihat-nasihat kesaenan. Wal afidah. Yang ketiga dibeti hati dan perasaan. Ini yang paling mahal nilai manusia. Tapi sekarang banyak orang yang sudah enggak punya hati, enggak punya perasaan. Kata napa mboten? Kata. Istri itu udah tahu kalau suami kerja keras banting tulang untuk siapa, kalau enggak untuk istri. Itu ada istri yang enggak tahu terima kasih sama suami. Itu namanya istri enggak punya hati, enggak punya perasaan. Yang kakung rawuh lho nyambut gawe, saya mboten pikantuk asil. Sing putri leh nyambut ning ngarepe omah wis karo raine ditekuk cangkem irung bathuk dadi siji. Lincip. Nanti gorene duwite. Gak entuk duit. Engko iso gak entuk duit, nyambut gawe gak entuk duit wong lanang apa? Sing lanang kari kleng-kleng kaya belo ketulup. Itu namanya istri yang gak punya hati, gak punya perasaan. Suami juga gitu, tahu kalau sampean kerja bisa tenang itu karena jasanya istri. Istri yang di rumah, jagain rumah, ngeramut anak-anak. Lho umpama anakmu gak diramut istri, melun ngerentep lah nyambut gawe apa ya iso nyambut gawe sampean. Maka kadang ada suami yang suka kekerasan dalam rumah tangga, suka menyia-nyiakan istrinya, itu suami yang gak punya hati, gak punya perasaan. Padha ana jamaah pengajian ngerti kiyaine arep pindah ngajine ya wis suwe kok gak gelem rampung ngono ku ya. Jamaah enggak punya hati, enggak punya perasaan. Gek sing temriko pun sami ngrantos lho. Duh, kalau modal pemberian Allah agar manusia terhormat tidak dimaksimalkan, boten didamel kanthi sae, penglihatan, pendengaran, hati dan perasaan, maka wujude menungso tapi nilainya lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu lebih sesat daripada binatang. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mula menungso yang kelakuane welek niku lek identik dengan kewan. Lah akeh to wong sing diwadani kewan. Woi. Woi. Wong sing gruwagas suka korupsi ngono ku julukane lak tikus. Nggih mboten? Apa pekerjaane tikus? Tikus itu suka mengerikiti. menggerogoti sesuatu yang disimpan rapi-rapi. Barang wis disimpan rapi dikerokoti tikus. Duit rakyat wis disimpan rapi-rapi dikerokoti tikus. Wong lanang sing celutak ya jenenge kucing garong. Mulane ana lagu ya jenenge keong racun. Lah dadi kewan kabeh to menungso nek wis kelakuan elek. Wong sing doyan wedoan diarani buaya darat. Wis ngoten niku. Dudu bojone kok kumpul kae diarani kumpul. Padahal jane lak kumpul wong to kuwi. Lek ngoten niku. Dadi nek wis elek lebih sesat daripada binatang. Akhirnya dadi isen-isenen neraka. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Gusti Allah yang ngendika yakti temenanan tak beki neraka jahanam kuwi kebanyakan isine teko jin kalih menungsa. Kenging napa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mboten purun angen-angen, mboten purun ngraosaken tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Dheweke duwe mripat tapi mboten didamel ningali ayat-ayate Gusti Allah. Walahum adhanul la yasmauna biha. Mereka punya kuping, telinga tapi tidak dipakai mendengar ayat-ayat Allah. Mbah, dok kleng-klengu nyawang apa? Kan nek saire Roma Irama niku tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ngombe dhisik. Ya garing bro gorokane kok ya. Bismillah. Paite ra karuan mergo gulane larang. Kebacut kok panitia yo. Wis kadung yo wis. Lek dikae mripat mboten digunakke kuping, mboten digunakke perasaan, mboten digunakke. Yo dadi isine-isine neraka kala wau. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Wek kok domblong. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Apa? Enak? Enak kari ngerungokke. Sebagai manusia yang punya perasaan, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Abe ngombe neh kepahitan. Perasaan kali hati ini gitu, sing mulai hilang. Kulo beberapa waktu lalu, entah berapa bulan yang lalu niku bu, wangsul ngaji untuk ing dalam niku ningali TV kulo. Karepe kepengen ningali berita, enten berita nopo. Pas kulo puter niku kayak enten acara kewan sing aneh-aneh. Pokoknya mbah acarane apa gak penting, yang penting kulo pe ilmu nih. Ono acara kewan, pas niku enten kucing, niku mana? Masuk kucing babarke, mana? Anak ini ku cemeng, dudu pedet. Langgeh lah bener tu. Lu mantun mana ni ku? Si mbok ni kucing ni ku mati. Akhirnya anak ini yang cemeng ni ki kecil. Mbok tenenten yang ramut. Lah terus konangan kali bedes. Diramut bu, kali bedes ni ku didilati, diramut, dipundut. terus disusui kelerasan bedes ini kok nggak tepak nggak ada anak cilik-cilik ngoten disusui bedes diramut sampai gede kula niku mikir subhanallah iki ono bedes saya duwe pri kebedesan bedes saja punya pri kebedesan sekarang tuh banyak manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan lawan tentu kadang ibu-ibu niku babar ke putrane piyambak nembe lahir langsung dipateni ya Allah iku manusia yang enggak punya pri kemanusiaan kata wong bedes saja punya pri kebedesan lah kok manusia sudah enggak punya pri kemanusiaan berarti manusia yang seperti itu jelas kalah karo matur suwun zaman ngomong bedes kalah nyawang kula ya Allah makanya beridul fitri berarti kembali kepada fitrahnya manusia sebagai manusia yang betul-betul manusia manusia yang manusiawi yang nilai manusia itu ada di hati bukankah Allah menilai manusia itu dari hatinya. Inna allaha la yangzuru ila suwarikum wala ila jasadikum walakin yangzuru ila qulubikum wa niyatikum gak ngerti ya wis Allah tidak memandang dan tidak menilai kalian dari wajah kalian yang cantik, yang ayu, yang ganteng, yang tampan, yang keren, yang trendy bukan pula dari bodimu yang gagah, tegap, perkasa, atletis, sehat, kuning, kulitnya sauntu-untune sisan kalau perempuan yang keboy, semlohai, aduhai, imut, yahut, bahenol, menol-menol, semok, kembelenok, kemontok, kementek, kementek, kemolek, kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, mobleng-mobleng, belongor, monyor-monyor, beten. Bukan dari materi, bondo donyo, harta benda, kekayaan, soge, beten. Bukan dari titel, gelar, jabatan, sing macem-macem, ono SPD, sibuk, polai dewe, apa SAG, sarjana alam gaib, macem-macem titel. Bukan dari pangkat, derajat, kedudukan, ndak. Kalau dalam pandangan Allah antara camat karo sing adol tomat podo. Sing lurah karo sing bakul gabah podo. Kare ngajine sregep ndi? Ngajine sregep bakul gabah ya luweh derajate luweh mulya bakul gabah timbang lurahe. Ndi lurahe? Ngono Pak Lurah, ketakwaane sing dinilai niku. Camaton ora tau melok ngaji, salate ora tau jamaah ya. Tapi nek camate sregep ngajine, uripe didamel manfaat ya Allah, wilayah kecamatan Kuwadungan sakmene ambane aku dipercaya dikai amanah, tak usahane tak makmurke, pendidikane tak tingkatke, pelayanan kesehatane tak gampangi urusan apa-apa, uripe betul-betul manfaat ke rahmate Gusti Allah diparingke ten kene Pak Camat. Ngono. Periode maneh munggah dadi sekda. Nek urung kedisian mati. Nang kabeh yo arep mati kok. Lho nggih mboten? Ngono. Gusti Allah yen nilai niku saking ati. Nah, saiki atine menungso niku ana sing jembar, ana sing sempit, ana sing ngombo, ana sing ciut. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga rutin dereke ngaji ngeten iki atine tambah jembar. Wong niku nek atine jembar meskipun gadah masalah sing ageng-ageng gampil leh ngadepi. Atine jembar kok masih banyak ruang-ruang yang kosong. Enggak gampang panik, enggak gampang stres, enggak gampang depresi, enggak gampang kalut. Kan masih banyak ruang yang longgar. Tapi kalau hatinya sempit, masalah yang menurut umume menungso ku remeh banget. Wah susah bingung gupuh napa atine sempit atine ciut sampean mirengke napa mboten Bu tiyang niku nek atine pun jembar luwih jembar timbang segoro atine ombo luwih ombo timbang donya tapi atine ciut ya luwih ciut timbang lenge semut saestu niku tiyang niku nek atine jembar atine luas lapang ngadepi masalah yang menurut umumnya menungso itu berat menurut umumnya menungso itu sulit bisa dihadapi dengan mudah padha karo tiang manggon no lapangan sung luas no lapangan sung ombo banget kumpul kalih kewan sung ageng-ageng niku ana kebo ana sapi ana jaran santai santai. Padahal kumpul karo kewan gede-gede kok santai. Entah sik kata panggenan sing kena dinggoni wong panggenane ombo. Paham nggih? Tapi nek ati niku sempit, masalah cilik, masalah gampil remeh banget. Ngoten niku bingunge ora karuan susah, mboten karuan. Padha kalih tiyang manggon ning gone panggonan sing ciyu tok. Kumpul kalih kewan cilik lagu bo. Ngapunten, ten jero toilet, ten jero WC nang kumpul kalih ana coro klemer-klemer-klemer lak bingung. Padahal kewane ming cilik coro kok bingungke, soalnya panggonane ciut. Duwe masalah ming cilik, gak diwawuh karo tangga, gak disapa karo tangga, ngene bingung sumpek sampe gak iso turu ketap-ketip. Mergo atine ciut. Sembarang dipikir, ana tangga bangun omah ngono ya ketap-ketip. Atine ciut tok. Tanggane sing dipikirke wis turu ngorok, ndekne ora iso turu ketap-ketip. Akhirnya tonggone bisa tuku mobil dia ya ketap ketip, tonggone berangkat haji dia ini berangkat ke rumah sakit mesti ini mergo hatine sempit ono masalah apa ini terus dadi ruwet dadi bingung sembarang dipikirke wis ono tonggo sing wedok ayu sing lanang elek ngono ku ya ketap ketip dibahas deloken Mbak kale sing lanang ganteng. Eh, sing wedok ayu, bareng sing lanang delok, Mbak, delok. Nomo sing lakoni ora piye-piye kok sampean melu mek to, Bu. Masalah sepele ndak usah dipikirin teman-teman, ayo atiku sing jembar. Bapak, sampean yo ngono. Masalah bojo tambah lemu ngono dibingungne. Tambah lemu gak yo wis rasa dilokke, disyukuri alhamdulillah empuk. Nah, sampean seneng dhe bojo kuru, mlaku seyek, saya kena kipas angin guling ngono. Wong wedok didemek watuk, dibukke mengi, ning wong wahing mencelat ngono iku. Seneng sampean. Nek nah, atuk sing lemu enak kena gawe tenger kok lho bojoku. LGX lemu ginuk-ginuk. Ambah enak pemeneh nek wayah banjir, enak, ora usah golek perahu wis. Arep nyelametke barang-barang e bojone kon mengkurep ngono ae kan wis kambang. TV munggah, kursi munggah, kari nyurung rasa dige masalah ngono kok bapak-bapak bojo tambah lemu ya dilokke dudu omahe sing tingkat awak tingkat telu ya ngamuk to pak wong wedok dilokke ngono wong wedok niku mboten kenek dilokke diomong saene mawon kan tambah sae niku rahasiane. Ini emang perempuan itu sukanya kan kalau dilem diperhatiin, gini betul? Loh tenan gak percaya, coba nanti perhatiin istri bapak sampai rumah praktek Mang Sawang, ayo bojo sama dipandeng, gak perlu 15 menit aja ketip sampai Sawang, kok bangkudok terus keloget, keloget, keloget nyapo tuh pak, nyapo, nyawang, nyapo nyawang, nyapo ini sampai pandeng, nyapo tuh pak, nyapo. Oh nyawang bojone dhewe. Biasane gak ngene nek nyawang nyapa nyawang. Biasane gak ngene. Aku lho seneng nyawang sampean. Cukono nyawang gak temu. Saweneng. Nek sampean ngelem gak usah akeh-akeh sithik ae. Samanku tak sawang-sawang tambah tua kok tambah elek. Kok tambah ya apa ngono lho, Bu, samanku nganggo klambi apa-apa kok jan pantes ngus gandes luwes ngomong itu terus jentik sawen aja katik mbok lokke ngamuk ngamuk mesti ngamuk arep nyang pasar nganggo klambi apik njaluk pertimbangan karepe kan yo sing lanang ben bangga bojone pantes pak aku nganggo klambi iki pantes ya pak yo pantes apa kaya lontong yo ngamuk wong itu omongan sing apik. Aku lho Bu ndek bojo sampean iki bobot jo Bu masyaallah tak syukuri alhamdulillah. Aku soleh bojo sampean yo gati, ayu sregep. Wong wedok nang tilokke ayu sregep. Engkok langsung nang pawon korah-korah. Nyapu, mbah-mbah nang petok apa-apa digotongi kabeh. Wis kudu usung-usung e ngono. Wong wedok nang dilokke. Samane lho, Dek. Wis ora ayu. Kemayu, bler sisan. Wong wedok dilokke ngono ya klimpruk. Glimbung emoh nyapa-nyapa. nyapu omah kotor ya ben, mboten ngurus anak rewel ya ben, wis ndak ngurus kono apa-apa moh, masak ya moh, kono adus ya moh. Dek wis kate maghrib nang adus, mah wong elek kok adus. Tambah elek. Ngono carane. Maka niki pentingnya halal bihalal di situ. Halal bihalal itu yo artinya secara simpel ngene. Iki sakjane aku kepengin nerangke tatanane ati tapi kapan-kapan lek diundang mleh. Iki insyaallah iki ono jadwal mleh kula teng mriki. Soale nek gak salah panitia iki njaluk jadwal langsung loro mboten telu ngono. Mesisan. Loro nggih. Berarti 2015. Tapi yang mboten pas malam Ahad pagi. Mboten yo aku kudu ngalah ambek aku. Yo menyesuaikan yo. Ngapunten. Nggih muga-muga bakdone niki terus pengajian rutin Ahad pagi niku sing rawuh nggih kewatah ngeten terus. Yo Ahad paeng. Kok yo eling dinane tapi kok gak tau mangkat kowe. Yo abot karo Mahabharata. Melu ngaji ya ketinggalan Mahabharata. Iki aja sangkingane Pak Anwar Zahid ya ora mangkat aku. Ayo nggih napa mboten? Lho ngaku. Halal bihalal niku pertama menghalalkan yang dulunya haram karena Ramadan, begitu Ramadan selesai kembali menjadi halal. Aslinya halal. Begitu Ramadan jadi haram, Ramadan selesai kembali halal. Contoh minum kopi. Halal, pokok gak colongan lho yo. Halal. Begitu Ramadan siang hari minum kopi hukumnya haram. Tapi setelah Ramadan selesai, minum kopi siang hari malah dadi halal meleh. Lah mergo halal nggih. Pahit tok. Gak sida. Kepaiten dahar niku asline halal di siang hari halal, begitu wonten wulan Ramadan dahar siang hari haram, Ramadan selesai kembali menjadi halal. Halal bihalal kumpul kalih garwane piyambak, rungokno garwane piyambak, halal di siang hari, begitu bulan Ramadan datang meskipun kalih garwane piyambak di siang hari hukume haram, mboten pareng kena denda. Kok guyu. Begitu Ramadan selesai sak katokmu halal. Yang kedua, berusaha menghalalkan kesalahan kita kepada sesama dengan cara minta maaf dan saling memaafkan, karena dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah sudah diampuni, tinggal dosa dengan sesama manusia. Mulane pentingnya niku halal-halalan, menghalalke kesalahane, menghalalke dosa-dosa. Ini namanya tiang kumpul niku mesti gak ada salah. Halo Bapak Non Sewu, Bapak sudah memaafkan Ibu? Jawab to yo. Bapak sampun memaafkan Ibu Bapak dari lubuk hati yang paling dalam. Neseng wedok kok guyang-guyu. Alhamdulillah yang sampun di sepura. Ibu. Ibu sudah memaafkan Bapak? Saestu senakal apapun dia. Meskipun ibu sering disakiti dan dikhianati, meskipun bapak kalau ngasih uang belanja ibu cuma 300 ribu tapi kalau kasih ke rondo 700 ribu tetap ibu maafkan. Tidak dimaafkan bu. Jahat. Gini loh bu, kalau bapak tidak mau memaafkan kesalahan ibu, demikian pula sebaliknya kalau ibu juga tidak mau memaafkan kesalahan bapak, sungguh penderitaan yang mana lagi yang harus dirasakan. Loh iya kan? Ibu, kalau menyakitin bapak belum dimaafkan nama bapak, itu dosanya besar banget loh ibu. Ibu kalau keduluan mati bapak belum memaafkan itu ndak bisa masuk surga. Ngono kadang ngono wong wedok njaluk sepuro sing lanang gak di ngapura ngoten niku mboten sedih, biasa. Biasa. Pak, aku sing salah njaluk sepuro. Gak. Kata sepuro. Durung garing sik loro atiku. Gak mbok sepuro, Pak. Gak. Gak mbok sepuro, ya wis. Engko bengi aja turu awor aku. Yang istri ngoten niku atos atine kathah dosane. Estubu. Betapa menderitanya diciptakan berdua sebagai suami istri itu kan harusnya saling membina kasih sayang. Nggih mboten. Lah terus kalau gak sepuro-sepuroan kumpul sak jero omah neng seringkut-seringkutan, sing lanang ketemu sledot, sing wedok ketemu sentiet. Sing lanang sledot, sing wedok sentiet. Turu wong loro sak kamar singkur-singkuran. Wis padha tuwek, padha watu. Kapan sing lanang watu? Sing wedok nyaut. Sing lanang sing wedok niku lek gelem turu sak kamar. Wong kadang sing lanang iku diobrak kok. Turun jaba, aja turu kene. Turun jaba. Sing lanang ya kluyur, kluyur, kluyur, sarungan tok. Ya kalau rumahnya gede, ruang tamu, ada kursi, ada sofa, sok turu nang kursi. Lah nek rumahe cilik, enggak ana kursine, enggak melungker nang ndukur meja. Namanya rumah tangga itu kalau bisa kan bahagia dunia, bahagia di akhirat, jadi suami istri di dunia sampai nanti ke surga, amin Allahumma. Koyok rumah tanggane Kanjeng Nabi kalih garwane, Nabi Ibrahim kalih garwane, utuh mulai donya ngantos suwarga. Mpun ngantos koyok Abu Lahab sak bojone neraka karo-karone. Mpun ngantos kados rumah tanggane Nabi Nuh. Nabi Nuh niku sing kagung solih tapi sing istri kafir. Bincang ten akhirat, sing kakung suwargo, sing istri neroko. Nak ngoten bunge? Nabi Noe suwargo. Terus garwane, sinten namine garwane Nabi Noh. Wonten sing ngertos? Wonten ngertos ge? Garwane Nabi Noh niku namine Bunuh. Nek kok mbok guyu to? Langge, sinten namine garwane Nabi Noh niku? Bunuh. Garwane Pak Lurah kan Bulurah. Garwane Pak Camat Bu Camat. Garwane Nabi Noh? Bunuh. Garwane Nabi Lut ya Bulut. Niku benjeng sing Nabi Noh Nabi Lut lak ten suwarga. Lah garwane ten neraka. Mboten enak. Nah carane nggih niku ngapura-ngapuroan. Wes jam 10. Iki wis padha ngaji dua kali iki. Sampun. Nah, pangapunten ingkang agung. Kurang. Ngundang dhewe. Jomeng nunut nggih sampai jumpa tahun depan di tempat ini. Saestu Bapak Ibu kathah ature nggih mesti kathah lepate. Matur suwun Pak Camat, Pak Lurah, nderekaken ngaos kerawuhan panjenengan. Ngapunten sanget njenengan mboten diparingi wekdal nyambut Pak Lurah. Pak Camat mboten dipun paringi wekdal sambutan keranten dalem waktunipun terbatas. Pangapunten sanget mugi dipun saringi hidayah Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa sunnatana sunnatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma Allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man bi yadil khaira kullah. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وترسون كوي كاتسانيبون سلبات لان خلاف نيون كونين بانابونتن وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.